pelajaran tentang dhammah. Dhammah dilafadzkan dengan cara menghimpun asyafatain, dua bibir, dan mengangkat pangkal lidah, ya, sedikit diangkat atau ditarik ke arah belakang. Nah, sekali lagi, dalam juz pertama ini kita melatih apa? Melatih itmamul harakat, ya, di samping itmamul huruf juga itmamul harakat. Sebagaimana yang telah kita dengar ucapan al-imam al-tibi rahimahullah tentang pentingnya apa? Menyempurnakan harakat, ya. Di mana harakat-harakat yang tiga itu telah kita pelajari pula merupakan cabang dari huruf-huruf mad. Ya. Ya. Berkata Imam Muqtib rahimahullah, idil hurufu intakun muharrakah. Huruf tatkala dia berharakat, yashrakuha makhraju aslil harakah. Huruf ketika berharakat maka akan disertai dengan apa? Dengan makhraj asal harakat, ya, makhraj dari asal dari harakat, ya, yaitu apa? Huruf-huruf jauf, ya, huruf-huruf mad, ya. Nah, ay makhrajul wawi, ay makhrajul wawi, ya, ay makhrajul wawi wa makhraju al alif wal ya'u fi makhrajihal ladhi urif, yakni makhraj huruf wawu, alif dan ya yang telah kita ketahui bersama. Nah, kalau seorang tidak sempurna dalam menghimpun bibir, ya, fa in taral qari'a lan tantabiqa shifahuhu bidhammi kun muhaqqiqa, ya, kalau kita melihat ada seorang qari lan tantabiqa tidak menghimpun, ya, shifahuhu, ya, tidak apa terhimpun apanya bibirnya, tayyib, kun muhaqqiqa, maka ya hukumilah dengan pasti bahwasanya dia apa muntaqis, ya, fa innahu bi annahu muntaqisun ma dhamma, dia berlaku kurang sempurna dalam mendhammahkan huruf yang dibacanya. Nah, fa in taral qari'a lan tantabiqa shifahuhu kun muhaqqiqa, ya, shifahuhu bi dhammi kun muhaqqiqa bi annahu muntaqisun ma dhamma. Nah, wal wajibun nutqu bihi mutamma, dan yang wajib yang semestinya adalah mengucapkan huruf yang madmum dengan sempurna. Nah, demikian pula pada huruf yang berharokat fathah dan kasrah, nah, kita sempurnakan pula dengan mengikut sertakan apa makhraj dari asal harokat, ya, fathah yaitu alif dan kasrah adalah ya. Nah, sekarang kita masuk kepada dhammah. Tayyib. Bandingkan antara fathah dan dhammah. Ja, ju. Nah, ja fathah dengan membuka, meletakkan lidah pada posisinya. Ju dhammah dengan dhamm syafatain ma'a rafa'i, mengangkat, menarik bagian pangkal lidah. Ju, ju. Nah, ba, bu. Baik. Kita baca bagian yang berwarna merah. U, bu. Ya, ke samping. Uqu, tumu, dunu, zulu, uhu, hu. Ya, beri sifat apa? Rohawah, mengalir suaranya. Hu, jelas. Dan berusaha apa? Berusaha mengeluarkannya dari makhraj. Hu, ya. Uhu, duwu, duyu, ju'u, suhu, suhu, suhu, guzu, shu'u, furu, fuku. Baik. Beberapa huruf yang perlu kita cermati seperti membandingkan antara to dan ta yang berharokat dhammah. Maka to dengan tebal, tu, ya, dengan tanpa hamas, tu, ya. Ada pun ta tipis dan mahmusah dan ada hamas atau udara yang mengalir, tu, tu, ya. Ya, ada hamas yang ringan, tu, Kemudian antara zal dan dha. Dhu. Nah, ini huruf zal tipis. Dhu. Dhu. Ya. Ada pun dha, uwu. Ya. Dhu. Ya. Aw. Ya. Mungkin perlu dibantu dengan mentasydid terlebih dahulu untuk kita bisa membedakan antara dha dan zal dalam keadaan dhammah. Adh, ini apa? Zal. Adzu. Adzu. Nah, ada pun dha. Aw. Ya, dari awal sudah tebal. Awu. Awu. Nah, kalau sudah terbiasa mungkin ya bisa kita langsung mengucapkan dalam keadaan dhammah. Wu. Ini apa? Dha apa zal? Wu. Wa, ahsan. Dhu. Zal. Nah. Allah ibarik fik. Begitu pula antara sin dan sad. Sin dan sad. As-su, coba. As-su. Sin, ya. Kalau sad, as-su. As-su. Naam. Tayyib, barakallahu fik. Su. Su. Ya, sama-sama dom, ya, menghimpun apa kedua bibir. Namun sin tipis, su. Rasulun, coba. Rasulun. Ya. Kalau sad, contohnya apa? Hasuran. Hasu. Hasuran. Baik. Ini aja tiga huruf ya. Tha dan ta. Ya, enam huruf. Zal dan wa. Kemudian apa? Sin dan sad. Sin dan sad. Wain, kha dan qaf, ya, walaupun apa? Ada tafkhim namun tidak sekuat ketika fathah. U, ya. U, khu, ya, ada tafkhim. Huruf ra juga demikian. Ra dalam kondisi berharokat dhammah juga mufakhamah, tebal. Ru. Ru. Ya. Thu, ru. Kalau ra namun apa namanya mungkin tidak tidak terlalu sulit insyaallah. Ru, ya, kita biasa menebalkan ra dalam kondisi dhammah. Ru, ya. Taib. Inilah kaidah dhammah. Kaidah dhammah.